Harusnya kamu tahu, saat ku bilang kamu harusnya lebih tahu. Kau menarik di mataku, tapi sabarku menunggu. Karena kamu berdua pacarmu, dua kali bertemu. Kamu tanpa pacarmu, ku coba dekatimu, langsung bilang I love you. Bertekencang jantungku, menunggu apa jawabmu. Kau bilang kau mau, you say I love you too. Bilang dulu pacarmu, kau mau jalan sama aku. Tiga kali bertemu, sudah jadi milikku. Tak perlu kan.